Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Untuk setoran hafalan wasyamsi wa duhaha kemarin sudah dilakukan. Di sebagian besar insyaallah sudah. Misalkan yang belum nanti mungkin setelah taklim bisa. Karena kemarin kita ingin melanjutkan, ternyata ada musibah yang menimpa salah seorang saudara kita, Pak Arjo. Beliau kecelakaan dalam proses keberangkatannya ke tempat taklim ini. Taib, hadis yang ke-747. Hadis ke-747. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babun ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'u. Babun ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'u. Bab ma apa arti ma? Apa? Yaquluhu mengucapkannya. Wa yaf'aluhu melakukannya. Siapa? Man, orang yang yakulu makan, wala dan tidak yashba'u kenyang. Ketika orang makan tetapi tidak kenyang, apa yang harus dia ucapkan, apa juga yang harus dia lakukan? Orang makan kok gak kenyang, masih lapar terus. Itu diterangkan dalam hadis yang akan dibaca insyaallah taala. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi yang pertama terlebih dahulu bahwa kapasitas atau kebutuhan masing-masing orang berbeda. Kan begitu ya. Banyak sedikitnya itu sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Mungkin bagi si A itu masih sedikit, menurut si B sudah banyak. Atau sebaliknya juga, menurut si C apa kurang banyak tapi menurut si D ternyata sudah banyak dan seterusnya, itu relatif namanya. Tetapi yang dimaksud di sini barakallahu fikum adalah si A si B sudah makan dan minum sesuai kebutuhan dan keperluannya, tapi kok ternyata masih kurang, masih merasa lapar dan seterusnya. Saya beri gambaran seperti ini. Si A punya kebiasaan satu piring itu sudah kenyang. Gitu ya. Satu piring sudah kenyang. Itu kebiasaan. Ini normal ya. Pembahasan kita normal. Satu piring sudah kenyang. Ya. Tapi suatu saat dia makan satu piring kok gak merasa kenyang. Padahal dalam hitungan normal sudah kenyang. Ya. Dia sedang sehat. Artinya semuanya normal. Gak ada faktor-faktor yang lain. Kecuali kalau mungkin dia sedang kerja keras, lembur, dia juga bisa membaca bahwa kebiasaan dia perlu dua piring misalkan. Tapi ini normal, enggak ada alasan apapun yang membuat dia lebih dari batas normalnya tersebut. Ternyata dia masih merasakan lapar dan seterusnya. Nah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan keterangan, barangkali ada beberapa sebab. Yang pertama, mungkin dia tidak membaca basmalah. Dia lupa membaca basmalah. Konsekuensinya apa? Orang yang tidak makan basmalah, syaitan pun ikut makan bersama dengan dia. Sehingga barokah dari makanan itu akhirnya hilang. Yang kedua, kata Al-Utsaimin rahimahullah, mungkin dia makan dari tengah. Dia makan itu dari tengah. Padahal sunnahnya, tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu dari apa? Pinggir, dari pinggir ke tengah. Ternyata kalau kita menyelisihi aturan atau tuntunan Nabi yang ini, makan dari pinggir, langsung nyerang ke tengah, pusat pertahanan makanan, ternyata itu juga bisa menghilangkan barokah. Salah satu bentuk hilangnya barokah itu tidak merasa kenyang. Yang ketiga, terkait dengan hadis yang akan dibaca, makannya apa? Sendiri-sendiri, pisah-pisah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah an wahsyi ibni Harbin radhiyallahu anhu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'u qala fala'allakum taftarikun qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi yubarak lakum fihi rawahu Abu Dawud. Dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu anna ashhaba Rasulillah anna bahwasanya ashhaba para sahabat Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu mereka bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah inna sesungguhnya kami nakulu makan wala nashba'u dan tidak kenyang. Qala beliau menjawab fala'allakum taftarikun fa maka la'allakum barangkali kum kalian la'ala di situ artinya barangkali maka barangkali kalian taftarikun makannya pisah-pisah sendiri-sendiri. Qalu apa artinya qalu? Mereka menjawab, siapa yang menjawab? Para sahabat. Naam. Iya, benar. Qala Nabi kemudian bersabda, fajtami'u ala ta'amikum. Apa artinya fajtami'u? Maka berkumpullah, berjamaahlah ala ta'amikum pada makanan kalian. Artinya makanlah secara berjamaah. Wa dzkuru smallahi dan sebutlah nama Allah. Artinya apa? Ucapkan bismillah. Yubarak lakum fihi. Apa artinya yubarak? Yubarak artinya diberkahi. Lakum untuk kalian. Fihi padanya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya. Ini salah satu sebabnya. Kita i'rab an wahsyi an huruf jar wahsyi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad ya. Mufrad. Ibni badal ya. Majrur karena kita baca wahsyin boleh atau dikatakan mudhaf ilaih juga boleh karena wahsyi mudhaf ibni mudhafun ilaih. Harbin ya mudhafun ilai radhiyallahu anhu anna anna huruf apa namanya huruf taukid dan huruf nasab dinamakan huruf taukid karena fungsinya untuk menegaskan menguatkan dinamakan huruf nasab karena fungsinya menasabkan isim anna huruf mabni alal fathi la mahalla laha minal i'rab ashaba isim anna. Isim anaman mansub. Tanda nasabnya fathah karena jamak taksir. Ashaba itu jamak taksir banyak. Mufradnya sahib. Mufradnya sahib. Ashaba mansub isim anna. Tanda nasabnya fathah karena apa jamak taksir. Wa huwa mudhaf rasuli mudhafun ilaih majrur. Wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih majrur juga. Sallallahu alaihi wasallam. Qalu fi'il madhi mabni ala lamnya lihat harakat di lam apa? Berarti mabni ala dham lammi. Mabniun ala dhammi la mahalla lahu minal i'rab. Mana fa'ilnya? Wawu. Dhamir muttasil wawu. Wawu jamaah namanya. Ya, huruf nida mabni ala sukun. Ya huruf nida mabni ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Rasulah munada. Mansub munada nggih. Mansub munada wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih. Panggilan wahai Rasulullah. Inna huruf itu gabungan dari inna dan nahnu. Jadi inna sendiri tanpa na itu huruf apa? Taukid dan huruf na nasab. Mabni alal fathi tidak ada kedudukan dalam i'rab. Na Lomirna isim in inna mabni ala sukun fi mahalli nasbin karena mabni. Nakulu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofaknya dhammah, karena fi'il mudhari' sayy akhir walam yatasim bi akhirihi syai'un. Mana fa'il na'kulu? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Nahnu. Nahnu. Fi'il plus fa'il, na'kulu plus dhamir mustatir nahnu, kedudukannya sebagai apa? Khobar inna. Khobar inna. Wa huruf ataf. La huruf nafi. Nashba'u fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang merasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Atau dikatakan ataf juga boleh. Diatafkan ke na'kulu. Ya, nashba'u fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Karena fi'il mudhari' sayy akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. Fa'il nashba'u dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Fa huruf la'alla. La'alla termasuk saudara inna. La'alla termasuk saudara inna, maka la'alla itu huruf mabni 'alal fathi. Karena termasuk saudara inna, fungsinya apa? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isim la'alla? Kum. Isim la'allakum. Khobarnya? Taftarikun. Taftarikun itu khobar. Yaitu fi'il plus fa'il. Bukan fi'ilnya saja. Kalau fi'ilnya saja, marfu. Taftarikun fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofanya? Nun. Karena af'alul khamsah. Mana fa'il taftarikun? Wawu. Fi'il plus fa'il, khobar ta'alla. Qalu fi'il madhi mabni 'ala dhammi. Wawunya fa'il. Na'am huruf jawab. Na'am itu huruf jawab. Huruf jawab. Huruf yang digunakan untuk menjawab. Mabni 'ala sukun, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Qala fi'il madhi mabni 'ala fathi. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu wa kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtami'u fa huruf mabni 'alal fathi. Ijtami'u fi'il amr mabni 'ala hadfin nun. Mabni 'ala hadfin nun. Mabni 'ala hadfin nun. Mana fa'ilnya? Wawu. 'Ala ta'ami jar majrur. Ta'ami mudhafkum mudhafun ilaih. Wadhkuru smallahi wa huruf ataf. Udhkuru fi'il amr mabni 'ala hadfin nun. Mana fa'ilnya? Wawu. Udhkuru wawu jama'ah. Isma maf'ulun bihi mansub. Wahuwa mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih. Yubarak fi'il fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Aslinya baraka yubariku. Jadinya burika dan yubaraku. Yubarak di situ fi'il mudhari' majzum. Majzumnya alat talab, belum pernah dipelajari. Ya. Sukun, tanda jazmnya sukun. Kenapa jazm? Karena talab, belum kita pelajari. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Lakum jar majrur fihi jar majrur rawahu Abu Dawud. Rawahu fi'il maf'ul bih Abu fa'il wa huma mudhaf Dawuda mudhafun ilaih. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup insyaallah. Ya, lanjutkan langsung yang untuk al-balad. Paruhnya.